إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جمع سيدان جمعة رحمني ورحمكم الله Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan tujuan diciptakan manusia. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan karunia, merupakan pemberian yang berharga. Ketika hati kita lapang, ketika kalbu kita merasa ringan untuk beramal soleh, ketika hati kita merasa mudah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sadarilah itu merupakan karunia yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak di kalangan manusia, terkhusus dari kalangan kaum muslimin, memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, memiliki kesempatan, memiliki kesehatan, namun begitu beratnya, begitu sempitnya dada mereka untuk beramal dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang demikian, Allah subhanahu wa ta'ala belum mengizinkan, Allah subhanahu wa ta'ala belum menginginkan kepada mereka, sehingga tatkala kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba yang mudah untuk beribadah dan beramal, maka sadarilah itu merupakan pemberian yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang belum diberikan kepada orang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal untuk diberikan hidayah, untuk diberikan petunjuk, maka Allah akan jadikan dadanya itu lapang terhadap Islam. Ketika Allah menghendaki seseorang untuk diberikan petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kalbunya itu merasa ringan, merasa lapang dan merasa mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Namun sebaliknya, tatkala Allah Azza wa Jalla menginginkan untuk menyesatkan seorang hamba, menginginkan agar hamba ini tersesat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kalbunya itu merasa sempit, akan menjadikan kalbunya itu merasa berat, akan menjadikan kalbunya itu merasa tidak rela untuk mensedekahkan dan menghabiskan apa yang dia miliki dari kesehatan, waktu luang, kemampuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan karunia, merupakan pemberian, sekaligus tanda Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk hidayah kepada kita. Maka alangkah bahagianya hamba-hamba yang mereka serius, semangat, antusias, sungguh-sungguh di dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada harapan yang diinginkan melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di hari kiamat. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian hamba yang Allah Subhanahu wa taala memang sangat mudahkan baginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan, Allah ringankan baginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi di antara hamba tersebut. Namun perlu pula untuk kita memperhatikan di sisi lain, ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dia merasa berat dengannya, ataukah seorang beribadah kepada Allah yang dia merasa ringan dengannya? Untuk selalu kita sadari, untuk selalu kita ingat bahwasannya di sana ada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang diketuai oleh iblis, yang memiliki bala pasukan dari kalangan syaitan, jin dan manusia, yang berusaha untuk memalingkan hamba tersebut dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berupaya untuk kemudian menghancurkan misi utama di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun berupaya untuk sebisa mungkin agar ibadah tersebut tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan tipu daya syaitan dari kalangan jin dan manusia. Sehingga kita akan memahami bahwasannya ketika kita berjalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berjalan di atas jalan yang mulus. Ketika kita berjalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berjalan di atas jalan yang mudah tanpa rintangan dan tanpa duri. Namun tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sadarilah, apakah kita beribadah dengan hati yang mungkin sedikit berat, ataupun ibadah yang kita rasakan itu ringan. Dengan hati-hati kita, sadarilah, ketika kita berjalan tersebut ternyata di hadapan kita begitu banyak rintangan dan cobaan yang berusaha untuk menghalangi kita, merusak agama kita, merusak ibadah kita, sehingga kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah kita menyadari kita sudah beribadah, ternyata ibadah tersebut tidak bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, disebabkan dia telah terjatuh dalam jebakan-jebakan syaitan. Banyak ragam dan jenis macam dari jebakan-jebakan syaitan yang dapat merusak amal ibadah kita, yang kita tidak akan mungkin menyebutkan semuanya pada khutbah ini. Namun di sini khatib akan menyebutkan satu atau dua di antaranya yang sangat sering, sangat mudah menghampiri, menjangkiti seseorang terjatuh dalam kerusakan tersebut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sehingga dikhawatirkan tatkala dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merasa dirinya telah mengumpulkan sekian banyak pahala amal soleh, namun dia tidak sadar ternyata selama ini ketika dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia telah terjatuh dalam jeratan tipu daya syaitan, menyangka telah mengumpulkan sekian banyak pahala, namun ternyata ibadah-ibadah tersebut tidak bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, disebabkan karena dia terjatuh dalam jebakan syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Jebakan syaitan yang akan kita sebutkan di sini untuk merusak kualitas dan harga dari ibadah yang sangat mulia tersebut, yang kemudian akan bernilai kosong, adalah ar-riya wal ujub. Riya dan bangga diri. Riya tatkala dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia merasa mengharapkan pujian manusia yang melihat ketika dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ibadah yang dia kerjakan dengan lisannya, semisal bacaan Al-Quran, semisal zikir, atau menyampaikan al-haq, berdakwah, atau ibadah yang dia kerjakan dengan anggota badannya, solatnya, jihadnya, ta'awunnya di atas kebaikan dan ketakwaan, atau ibadah yang dia kerjakan dengan harta yang dia miliki, infaknya, sodakahnya, hibahnya, itu akan hancur, akan rusak, tidak bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tatkala di dalam kalbunya, ketika dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah-ibadah yang sebagiannya kita sebutkan, muncul di dalam kalbunya penyakit riya, mengharapkan pujian dari orang yang melihat ketika dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekelas orang yang mengerjakan sholat yang sudah tidak diragukan lagi keutamaan dan fadilahnya, namun Allah subhanahu wa ta'ala mengklaim di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat, di dalam ayat yang mungkin sudah kita hafal, fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun alladhinahum yura'un. Orang-orang yang mereka mengerjakan sholat dicap oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fawail, celaka, akan masuk ke dalam neraka. Wail bagi orang-orang yang sholat. Mengapa mereka mengerjakan sholat ternyata diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dimasukkan ke dalam neraka? Yaitu orang yang sholat dalam keadaan dia lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un. Demikian pula orang-orang yang mereka riya dalam ibadahnya, riya di dalam sholatnya, mengharapkan pujian dari orang lain ketika melihat dirinya sebagai hamba yang rajin dalam mengerjakan sholat, saf yang terdepan, awal tatkala datang ke masjid. Barakallahu fikum. Ini riya, bahaya. Lebih berbahaya dibandingkan seseorang menyembah patung. Lebih berbahaya daripada seseorang menyembah pepohonan. Lebih berbahaya daripada orang yang menyembah berhala. Dari sisi, yaitu seseorang hamba itu sering terjatuh dalam perbuatan riya ini daripada beribadah kepada berhala. Terkait dengan beribadah kepada berhala, seorang akan faham, mengerti, itu merupakan kesyirikan, tidak boleh, sehingga dia akan bisa menahan diri. Namun untuk urusan riya, hanya orang-orang yang kuat, hanya orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yang bebas lolos dari ujian ini. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum 'ala ummati asyirkul asghar." Riya yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari suatu kerusakan yang akan menimpa umat ini, yaitu asyirkul asghar, syirik kecil. Bukan syirik besar yang dikhawatirkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Yaitu riya, mengharapkan pujian dari orang yang melihat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan pujian dari orang-orang yang melihat ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang kedua yang dapat merusak ibadah, sehingga ibadah yang besar yang kita kerjakan ternyata bernilai kosong di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah al-ujub, bangga diri, merasa dirinya telah banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diri bahwasanya dirinya sudah memiliki pengaruh yang besar di dalam Islam, merasa dirinya itu beramal dengan amalan yang banyak melebihi yang lainnya, merasa dirinya itu lebih daripada yang lainnya. Padahal semua itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa, dia lalai, atau mungkin dia tidak faham, tidak mengerti, tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah amal soleh yang banyak, itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala dia lalai diri, tidak sadar diri, ternyata dia menyangka ini semua merupakan hasil jerih payah saya, ini merupakan bentuk dari kesungguhan saya, merasa amalannya sudah besar, namun dia lupa menyandarkan itu semua merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ar-riya wal ujub ini merupakan dua perkara yang saling bergandengan. Biasanya orang yang riya akan kemudian jatuh kepada kerusakan yang kedua, yaitu ujub. Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Wa katsiran ma yaqrinu riya'ul ma yaqrinu riya'al ujub." Kebanyakan yang menggandengi, yang mengikuti, yang mengiringi penyakit riya adalah penyakit ujub, bangga diri. Faryau min babil isyraqi bil khalqi wal ujub min babil isyraqi bi nafsi. Riya itu adalah bentuk syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Adapun ujub, bangga diri, adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menandingkan dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Hada halul mustakbir, inilah keadaan orang-orang yang sombong. Fal mura'i la yuhaqqiqu qaulallahi ta'ala iyyaka na'budu. Orang yang riya, dia tidak mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami beribadah. Wal mu'jib la yuhaqqiqu qaulahu iyyaka nasta'in. Orang yang bangga diri, dia tidak mengamalkan firman Allah, iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku meminta pertolongan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Ketika dia beribadah untuk selain Allah, mengharapkan pujian manusia, berarti dia riya. Ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menyangka itu merupakan kekuatan dirinya sendiri tanpa pertolongan Allah, berarti dia telah ujub. Berarti dia telah ujub. Kemudian beliau melanjutkan, faman tahaqqaqa qaulallahi ta'ala iyyaka na'budu kharaja minar riya wa man haqqaqa qaulahu iyyaka nasta'in kharaja minal i'jab. Barang siapa yang mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, maka dia akan keluar dari penyakit riya, terbebaskan. Dan barang siapa yang mengamalkan firman Allah iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah aku meminta pertolongan, maka dia akan terbebas dari penyakit ujub, bangga diri. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian sanjungan orang lain. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian dan sanjungan dari makhluk. Dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kesadaran bahwasanya ibadah dan amal soleh yang kita amalkan itu semata-mata pemberian dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kemampuan kita, bukan kekuatan kita. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada upaya dan tidak ada kekuatan kecuali melainkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in merupakan ayat yang sering kita baca dan insyaallah masing-masing kita telah menghafalkannya. Namun sejauh manakah kita merealisasikan, kita mengamalkan dan menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam kehidupan kita? Wallahu taala alamu bisawab. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Penyakit riya, demikian pula penyakit ujub, pasti akan menimbulkan kerusakan. Para ulama telah mengumpulkan sekian banyak dari kerusakan dari penyakit ujub dan bangga diri ini. Di antara yang bisa kita sebutkan yang pertama adalah ketika seseorang merasa bangga diri, maka dampak akibat yang jelek yang akan ditimbulkan dari penyakit ini adalah dia akan selalu menolak kebenaran dan akan selalu merendahkan dan meremehkan manusia. Demikian pula yang lainnya. Dari dampak yang buruk yang ditimbulkan dari penyakit ujub adalah dia akan merasa dirinya itu sudah beribadah dengan ibadah yang besar. Dia akan merasa dirinya itu telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah dengan jumlah yang sangat banyak. Ini juga dampak dari penyakit ujub. Padahal yang seperti ini merupakan sesuatu yang sama sekali tidak pernah dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merupakan permasalahan perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauh dan membuang sejauh-jauhnya permasalahan tersebut. Kisah yang sudah sering kita sebutkan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Aisyah, kana yaqumu milail hatta tatafattara qadama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat sholat malam sampai kaki beliau bengkak, sampai kaki beliau itu pecah, terbelah-belah luka, sehingga sang istri Aisyah radhiyallahu ta'ala anha merasa kasihan kepada Rasulullah, saking begitu semangatnya, saking begitu seriusnya, dan saking begitu lamanya ibadahnya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ibunda kita, mengatakan, ya Rasulullah, limada sunata hada, alaysa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasul, mengapa engkau lakukan yang seperti ini? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu atau kesalahan-kesalahanmu yang lalu dan yang akan datang? Sebelum engkau terjatuh dalam kesalahan, Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni. Lantas mengapa engkau beribadah dengan seperti ini beratnya? Sampai kaki engkau bengkak, wahai Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awala akuna 'abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kurang apalagi syukurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kurang apalagi ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? kurang apa lagi solatnya, kurang apa lagi jihadnya, qiraatul Qurannya, zikirnya, istighfarnya, infaknya, sedekahnya. Tidak ada kurangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, beliau masih beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan giat. Adapun orang yang ujub, itu akan merasa dirinya telah besar melakukan kebaikan. Orang yang ujub akan merasa di dalam kalbunya, nampak atau tidak nampak, dia akan merasa telah memiliki jasa yang besar dalam Islam. Orang yang ujub akan merasa di dalam kalbunya telah melakukan kebaikan banyak. Padahal ini merupakan sesuatu yang sama sekali tidak terbetik di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama sekali tidak terbetik di dalam hati para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Kerusakan yang lainnya adalah orang yang ujub itu akan bangga dengan ilmu, ketaatan, amalannya. Merasa ilmunya yang paling banyak, merasa ilmunya yang paling tinggi, merasa semangat yang sendiri dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerusakan yang lainnya adalah ta'ammudu mukhalafatin nasi tarafu'an. Seseorang yang ujub itu akan menyengaja dirinya itu menyelisihi kebanyakan manusia agar kemudian dipandang, dilihat, orang ini nilainya tinggi, orang ini jasanya besar, orang ini pengaruhnya banyak, sehingga dia akan berusaha untuk menyelisihi keumuman manusia dengan harapan pujian dan sanjungan manusia. Orang yang ujub akan terus menerus berkesinambungan dan kekal langgeng di atas kesalahannya. Disebabkan orang yang ujub tidak akan mungkin menerima nasihat dari orang lain. Orang yang ujub yang merasa dirinya benar dan bangga itu tidak akan mungkin menerima arahan-arahan dari orang lain. Sehingga tatkala datang seseorang yang memberikan arahan dan nasihat kepada dia, maka dia akan menepis. Inti siapa? Apa jasa Anda? Apa kelebihan Anda? Kok Anda menasihati saya? Anda ini adalah bawahan saya. Sehingga dengan demikian dia akan terus berkelanjutan di atas kesesatan dan kesalahan. Orang yang ujub adamul istisyarah ma'al uqala wal fudala. Orang yang ujub itu akan enggan, tidak senang dan tidak mau untuk duduk bermusyawarah dengan orang-orang yang berakal, dengan orang-orang yang memiliki keutamaan. Karena dirinya merasa diri yang paling baik, merasa dirinya yang paling afdal, merasa dirinya yang paling besar, yang paling utama, yang paling nampak, paling menonjol. Sehingga tatkala diajak untuk bermusyawarah dengan yang lainnya, dia akan merasa enggan. Ini bukan level saya, ini bukan kelas saya, saya tidak akan bermusyawarah dengan orang-orang seperti ini karena dia adalah orang-orang bawahan saya. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu merupakan segelincir, secuil dari kerusakan yang ditimbulkan dari penyakit ujub. Untuk menutup, saya nukilkan beberapa kisah atau ucapan para ulama ussalaf. Yang pertama adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam siar A'lamin Nubala dari jalur Sabit Al-Bunani radhiyallahu rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, qala Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala an, ya ayuhan nas, inni mru'un min Quraishin, fama minkum min ahmar wala aswad yafduluni bitaqwa illa waditu anni fi mislakhihi. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah manusia dari bangsa Quraisy, manusia seperti kalian, dan tidaklah datang dari kalian yang mungkin berkulit putih atau berkulit hitam. Dia datang yang kemudian melebihi aku dengan ketakwaan. Maka demi Allah, kata Abu Ubaidah bin Jarrah, demi Allah, tatkala aku melihat ada orang yang lebih bertakwa dariku, demi Allah, aku berkeinginan untuk menjadi sesuatu yang berada di tengah kulitnya. Yakni aku berkeinginan agar aku menjadi orang seperti itu. Karena tawadhu'nya, karena rendah dirinya, menyangka diri, merasa dirinya adalah orang yang belum berbuat apa-apa, merasa dirinya ibadahnya masih rendah, merasa diri ketakwaannya itu masih di bawah. Tatkala ada orang yang lebih bertakwa, dia sangat berharap agar kemudian menjadi sesuatu yang berada di kulitnya, yakni berkeinginan untuk menjadi serupa dengan orang tersebut. Padahal Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala, siapa beliau? Sahabiyun jalil, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang telah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam syurga, masih berucap yang demikian. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita nasihatkan kepada kaum muslimin untuk kemudian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung diri dari yang seperti ini, dan terulas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah memperbanyak ibadah dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat kisah Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala an. Dalam suatu riwayat, meskipun diperselisihkan oleh para ulama tentang sanadnya, di suatu saat tatkala Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala an, beliau sakit di pembaringannya, maka beliau pun memerintahkan kepada seseorang yang duduk di samping beliau untuk mengukur tubuh beliau. Ternyata didapati dalam satu jengkal dari tubuh Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala an, dalam satu jengkalnya didapati puluhan dari bekas luka. Dalam satu jengkalnya didapati puluhan dari bekas tebasan pedang, atau mungkin tusukan anak panah ataupun tombak. Lalu beliau merintih dan menangis dengan mengatakan, sesungguhnya aku berupaya, berusaha, sangat mengharap agar kemudian aku meninggal dunia, mati di medan perang. Dalam keadaan, kalau kita melihat sejarah Khalid bin Walid, setelah beliau masuk Islam, tidak adalah peperangan kecuali di situ ada Khalid bin Walid. Pertempuran demi pertempuran, peperangan demi peperangan, kemenangan demi kemenangan, di situ akan selalu hadir sahabat yang bernama Khalid bin Walid. Sehingga tatkala apabila ditanya bagaimana banyak dari amal ibadah Khalid bin Walid, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Meskipun demikian, beliau selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meninggal di atas medan pertempuran. Berharap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jihad, dengan perang, sampai beliau kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mati syahid. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Ternyata Khalid bin Walid, beliau meninggal dunia di atas pembaringannya. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jauhi dari penyakit-penyakit yang dapat merusak kualitas ibadah kita. Jauhi penyakit-penyakit yang dapat menjadikan ibadah kita yang besar, yang kemudian menjadikan nilai ibadah tersebut nol. Dan teruslah beribadah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang ikhlas di dalam ibadah, sama sekali tidak mengharapkan pujian dan sanjungan dari kalangan makhluk. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.